السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. والصلاة والسلام على سيد السادات الحبيب المصطفى الذي من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوتي في الله ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah nikmat yang meliputi segala nikmat Allah. Kami haturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa orang bersalawat kepada beliau sekali, Allah akan membalas 10 kali salawat darinya. Demikian juga salawat itu terlimpahkan kepada keluarga beliau, terhadap sahabat beliau, dan terhadap seluruh pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Amma ba'du. Badi di bid al-waktu qasir wal laila hadhi baramij kathira huna wa ba'd dhalik 'ind al-habib Abdurrahman al-Saqqaf al-Hawl wa lidhalika faqad talaba minni al-habib Tawfiq haddada li al-waqt. ومن هنا فسأنطلق بكم إلى رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لنمر باختصار على حوار دار بينه وبين معاذ بن جبل أحد سفرائه إلى اليمن، أوصاه بوصية. هذه الوصية ليست لمعاذ، ولكنها لمعاذ ولي وللحبيب توفيق ولكل واحد منكم ولكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Karena waktu yang sangat singkat, maka saya ingin akan membawa satu cerita perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muadz bin Jabal, yang beliau ditugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu daerah. Dan wasiat itu tentunya bukan kepada beliau khusus Sayyidina Muadz, tapi buka juga untuk kami, untuk Anda semuanya, dan untuk kaum muslimin semuanya. وبالطبع كلكم كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نرجو أن نسمع بآذان صاغية، لأننا إذا كنا نحبه علينا أن نتابعه، فنتابع فيه من هذه الوصية بما استطعنا. أما ألا يكون لنا حظ في المتابعة فإن ذلك خطر كبير، والدعوة ليست صحيحة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تتبع المحبة بالمتابعة، فنرجو الإصغاء والسماع لكل كلمة من هذه الوصية لأنها في عدة مواضيع. Kita semuanya adalah menjadi pecinta Rasulullah, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi yang jelas, dengarkan baik-baik wahai orang mencintai Nabi. Karena sesungguhnya orang-orang mencintai Nabi itu dituntut untuk mengikuti Nabi. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak diteruskan cinta dari itu dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu cinta adalah ucapan bualan daripada orang tadi itu. Karena itu dengarkan bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya, dan kamu lakukan sebagai bentuk cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ باتقاء الله. هذه الأولى، اتقاء الله عز وجل باختصار بالع هو الالتزام بالفرائض التي أوجبها الله عليك، والابتعاد عن المحرمات التي حرمها الله عليك، وأن تقطع الثالث أن تقطع أيامك ووقتك في التقرب إلى الله بصلاة نافلة، بصيام نافلة، بالصدقة، بصلة الرحم، بحسن الخلق. Wasiat pertama kepada Mu'ad oleh Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kamu wahai Mu'ad, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, takwa itu adalah kamu melaksanakan yang wajib, kemudian menghindari daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tingkatkan semampu kamu dengan hal-hal yang sunnah, dan tentunya itu semuanya juga harus dikemas dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Fa ayyu syakhsin mathalan yusalli wa yukhalli aw yusalli as-salawat amma salat al-fajr yusalliha ba'da turuq asy-syams kull yawm aw mathalan yal'abu fi as-siyam aw yatruku az-zakah فإن بينه وبين التقوى مسافة كبيرة كما بين السماء والأرض فهذا لا زال بعيدا كل البعد عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبته. Adapun seseorang yang salat misalnya, dia salatnya setiap harinya terbit matahari baru salat subuh misalnya. Kemudian dia tidak melaksanakan zakat dengan sebaiknya. Tidak dengan sempurna, demikian juga puasa misalnya, maka dia dengan takwa adalah sangat jauh ibarat langit dan bumi. Bukan demikian bentuk orang yang bertakwa. Lah kalau sudah demikian, berarti cinta kepada Nabi tadi itu adalah bualan, tidak terbukti bahwa dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. إن المرأة مع من أحب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أنت وأنا وأي شخص أن يكون مع رسول الله فعليه بتقوى الله فوالله ثم والله إن من ابتعد عن التقوى فإنه بعيد عن محبة رسول الله ولا يمكن أن يكون مع رسول الله. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, innal mar'a ma'a man ahab, sesungguhnya manusia itu bersama orang yang dicintai. Kalau kamu tadi itu kepingin bersama dengan Nabi, kamu harus buktikan cinta kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kamu tidak akan bisa menyatakan bergabung dengan Nabi kalau kamu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu harus dengan bukti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan nakhruju min hadhihi al-khasrah al-ula bi niyyatin nanwiha al-an annana la yumkin an nabta'id 'an al-iltizam bil fara'id wal ibtida'i 'an al-muharramat wa na'mal ma istata'na min al-qurbat hadha min ajli an nakuna ma'a rasulillah li'annahu la yumkin illa biha مهما حتى الخصال الأخرى لو قمنا بها وابتعدنا عن التقوى لازلنا في تأخر. Dan tidak mungkin orang yang tidak bertakwa tadi itu akan menjadi pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat orang yang cinta kepada Nabi harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita niatkan dalam majlis ini untuk benar-benar menjaga yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dengan sepenuhnya. Baru untuk urusan-urusan yang sunnah atau yang lainnya itu semampu kita, semampu kita, itu adalah sebagai bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sidqil hadith ya Mu'adz yusihi al-Hajj sallam bi an yakuna sadiqa li'anna as-sidqa yahdi ila al-birr wal-birr yahdi ila al-jannah wal-kadhib yahdi ila al-fujur wal-fujur yahdi ila an-nar. يجب أن تكون يا معاذ صادقا مع ربك ومع نفسك ومع المسلمين ولا تكون كاذبا لأن الكذبة ليست من صفات المتشبهين والمحبين وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wasiat ke Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz itu, hendaknya kamu menjadi orang yang jujur, jujur kepada Tuhan kamu, jujur terhadap Nabi kamu, jujur juga terhadap orang-orang Islam. Jangan kamu menjadi pendusta, karena Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah wa innal kadiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengajak, membimbing manusia untuk berbuat baik, dan kebaikan tadi itu akan menghantarkan manusia ke surga. Kebohongan tadi itu, sifat pembohong tadi itu akan bisa menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan tadi itu yang akan menjerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang jujur, yang beneran. Was-sidqu sifatun yuhibbuha Allah wa yuhibbuha rasuluh wa yuhibbuha al-muslim bal wa yuhibbuha al-kafir. Al-kafir yuhibbu an yarak في تعاملك صادقا معه، لو دخلت مثلا في اتفاقية أو في شركة، فإذا كنت كاذبا يذهب منك يبعث عن غيرك. ولذلك فإن الكفار والمشركين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بسبب الصدق، فكانوا يسمونه الصادق الأمين. Sifat jujur, beneran, itu sifat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh orang beriman, bahkan dicintai oleh orang yang kafir. Kebohongan itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci orang beriman, dan dibenci oleh orang-orang kafir. Mana mungkin orang akan senang dengan kebohongan? Orang yang kafir pun enggak senang dengan kebohongan tadi itu. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kafir kepada beliau itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kejujurannya. Sampai ketika beliau belum diutus, mereka menjuluki Nabi As-Sadiqul Amin, manusia yang jujur, manusia yang amanat. Dengan sifat jujur tadi itu akan dicintai oleh segenap lapisan masyarakat, sampai orang yang kafir dan musuhnya pun akan cinta karena kejujuran. Wal wafa'i bil ahdi ya Mu'adz, wal wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. يقول الإمام أحمد بن حنبل وأورد في الذهب الإبريزي في كتابه حديثا فيه خطورة إذا سمعته، يقول أن من الخصال يعني التي إذا نقض القوم عهدهم سلط الله عليهم عدوهم، أن نقض للعهد بتسليط العدا. فإذا أنت نقضت عهدك كدولة أو كمؤسسة أو كمجموعة أو كشخص تعاهدت مع شخص ثم نقضت ولم توفي بعهدك، فإن ذلك ليست من صفات المتابع لرسول الله، وإن أبسط ما يحصل عليه هذا المخالف هو أن الله يسلط عليه عدوه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua adalah tepat janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kita diperintahkan oleh Nabi, ini wasiat Nabi kepada Mu'ad, hendaknya kamu tepat janji, jangan luput terhadap janji kamu. Itulah perintah Allah, tepati janji. Sesungguhnya perjanjian itu ada pertanggungan jawabannya nanti di hari kiamat. Karena itu ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang tidak tepat janji nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan musuhnya akan menguasai dia. Musuhnya akan menguasai dia. Karena itu jangan orang tadi itu tidak tepat janji. Orang itu harus memenuhi janji. Jangan obral janji. Nanti akhirnya kamu tidak akan memenuhi. Pegang teguh itu janji dan tepat itu janji. Itulah sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah tanda orang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengkhianat janji itu bukan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'il amanati ya Mu'adz. يجب أن تكون أمينا يا معاذ، وكل مسلم يكون أمينا، أمينا مع الناس وأمينا في حمل الأمانات التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. وانظروا بالله عليكم إلى حبيبكم وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد آذاه المشركون وأخرجوه وهاجر من إلى المدينة، ولكن قبل أن يهاجر وضع علي بن أبي طالب في مكة المكرمة، أتدرون لماذا؟ ليرد الأمانات إلى أهلها، لأن الناس كانوا يودعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه، فلم يقل الرسول أنا قد أخرجوني وهؤلاء ما فيهم خير سأخذ أماناتهم، بل كلف عليا برد الأمانات إلى أهلها. Wasiat yang berikutnya Nabi kepada Mu'ad itu sampaikan amanat. Amanat banyak sekali yang dimaksud, termasuk amanat yang Allah berikan kepada langit dan bumi, dan mereka menolak amanat tadi itu karena khawatir bagaimana ancaman Allah jika tidak melaksanakan amanat. Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard wa jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Amanat ini penting sekali saudara untuk diperhatikan, jangan menjadi pengkhianatan amanat. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang kafir, musuh-musuhnya Nabi, mereka kalau kepingin aman hartanya dititipkan kepada Nabi. Walaupun mereka tidak percaya dengan Nabi, sampai-sampai ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah, mereka Nabi meninggalkan Sayyidina Ali ada di kota Mekah. Di antara tugas Sayyidina Ali, tahukah Anda, adalah untuk mengembalikan amanat-amanat daripada orang-orang kafir yang di tangan Nabi SAW untuk diberikan kepada mereka pemiliknya. Nabi tidak punya kesimpulan, wah dia musuh kepada aku, dia jahat kepada aku, tak bawalah sekali itu harta semuanya. Enggak, itu kita mungkin ya. Tapi kalau Nabi SAW tidak, ini adalah amanat yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sayyidina Ali tugaskan, ini hartanya si Fulan, ini hartanya si Fulan, ini si Fulan. Aku berangkat ke kota Madinah dulu, kamu sampaikan ini amanat supaya kembali kepada pemiliknya. Lihat bagaimana itulah amanat, menjaga amanat. Ya, itu adalah pesan Nabi SAW kepada Mu'adz. Wa tarkil khiyamati ya Mu'adz. إياك أن تكون خائنا مع الله، إياك أن تكون خائنا في أماناتك، إياك أن تكون خائنا حتى في الأمانات التي اؤتمنت عليها من أعضائك. فنظرك أمانة، فإذا نظرت به إلى حرام فأنت خنت الأمانة التي أنعم الله عليك بها. يدك أمانة، لو سرقت بها أو بطشت بها أو صافحت بها امرأة أجنبية فأنت كذلك خنت الأمانة، وفرجك إذا وضعته في غير حلال فأنت خنت الأمانة. وبالتالي فإن الخيانة تشمل معان كثيرة، حتى أنك لو استشارك شخص في رأي فأشرت عليه برأي أنت تعلم أن الرأي ليس في صالحه، وأنت تعرف ما هو في صالحه فخبأت الرأي الصحيح، هذه خيانة. ولا يموت هذا حتى يسلبه الله عقله في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. Pesan berikutnya Nabi kepada Mu'adz yaitu tarkul khiyanah, meninggalkan pengkhianatan. Hati-hati, jangan menjadi orang yang berkhianat. La takhunullaha wa rasuluh takhuna amanatikum. Tahukah kamu pengkhianatan? Kalau pengkhianatan terhadap harta itu sudah jelas, pengkhianatan terhadap janji itu sudah jelas, tapi pengkhianatan itu seluruhnya terhadap keluarga kamu, terhadap masyarakat sekitar kamu, bahkan terhadap diri kamu. Allah kasih kamu pandangan, Allah kasih mata untuk memandang. Jika kamu gunakan untuk melihat yang haram, berarti kamu telah mengkhianati daripada mata kamu. Demikian juga tangan kamu, jika kamu berjabatan tangan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, kamu adalah menjadi pengkhianat terhadap nikmat Allah tadi itu. Seluruh yang kamu lakukan daripada perbuatan yang haram itu adalah bentuk pengkhianatan. Jangan kamu menjadi orang yang berkhianat, tinggalkan itu pengkhianatan. Karena berkhianat tadi itu akan bisa menjadi satu malapetaka pada diri kamu. Malah di antara bentuk pengkhianatan, jika kamu misalnya memberikan isyarat kepada manusia, aba-aba kepada manusia yang di situ ternyata tidak ada maslahatnya, bahkan merugikan, itu adalah pengkhianatan, menjerumuskan orang lain. Pengkhianatan, dan kamu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum diadab di akhirat, kecuali juga akan merasakan pengkhianatan yang kamu kerjakan, adabnya di dunia sebelum akhirat nantinya. Karena itu janganlah menjadi orang yang berkhianat, karena orang yang berkhianat itu adalah dibenci Allah dan Rasulnya, dan bukan satu bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hifdhil jar ya Mu'adz. Wa hifdhil jar. الجار له حقوق كثيرة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه، أن يجعل له نصيبا من الميراث. Pesan berikutnya adalah jagalah tetangga kamu. Tetangga ini punya hak kepada kita. Ini pesan Nabi kepada Mu'ad. Tetangga ini punya hak kepada kita. Sampai Nabi menyatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta khashitu an yuwarithahu. Jibril itu selalu wanti-wanti, selalu mengingatkan kepada aku, Muhammad yang baik sama tetangga, Muhammad yang baik sama tetangga, sampai aku ini khawatir jangan-jangan tetangga ini juga mendapatkan bagian warisan daripada tirkah yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini satu gambaran bagaimana tetangga tadi itu harus diperhatikan. Ya ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arju an turakkizu, fa innal habib sallallahu alaihi wasallam arada an yabniya mujtama'an qawiyan, وحرصه على الحفظ على حقوق الجيران بعضهم البعض من أجل بناء أمة موحدة، أمة قوية لا تدخل إليها الحقد والحسد ولا تتأثر يعني بالحركات. المهم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا: وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له. عندما تشتري فاكهة لبيتك، تفاح أو برتقال أو شيء، فأهدي له، خذ هدية، أخذت كيلو خذ له حتى نص كيلو. فإن لم تستطع ما استطعت أنت فأدخلها سرا، مش تأتي هكذا، فأدخلها سرا. وإياك أن يخرج ولدك بها فيغيظ بها ولده، مش بعدين أن تدخلها سرا. شوف الإسلام إلى أين وصل، يقول لك اهدي له، ما قدرت احذر فادخلها سرا مخبيها، فاذا ما قدرت انتبه بعد ما ادخلها سر، انتبه الولد يخرجها الى برا. ولا تؤذه بقتار قدرك الا ان تغرف له منه، يعني حتى مش كل يوم ما شاء الله الجمبري والسمك والهذا وذا، والرجال ما معه الا كسرة ولا رز، الا اذا كان بتعطي له قليل. ايها الاحباب، ان محبه رسول الله هي المتابعه. الا فمن كان يحب رسول الله فعليه بمتابعته، ومن لم يتابعه فليسال نفسه متى سيتابعه، فوالله ان بينه وبين محبته كما بين السماء والارض. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita sebagai umat Islam menjadi umat yang hidup rukun damai, bermasyarakat yang satu. Tidak ada satu iri, tidak ada sifat iri hati dalam hati kita, kebencian, menghina yang lainnya, dengki kepada yang lainnya, tidak ada. Yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetangga itu harus dihormati. Sampai-sampai Nabi menyatakan, idza syaraita fahakiyatan fa'ati lahu, kalau kamu itu membeli buah-buahan misalnya, oleh-oleh kepada rumah tangga kamu, tetangga kasih bagiannya. Kalau memang tidak cukup untuk itu, fa'adkhilha sirran, masukkan itu buah-buahan ke rumah kamu dalam keadaan rahasia. Makan di dalam rumah. Kemudian anak-anak kamu biar makan dalam rumah, jangan nanti kamu masukkan rahasia nggak ada yang tahu, tapi kamu kasih anak kamu keluar ke rumah, di luar rumah dimakan, anak-anak tetangganya nangis, pak belikan itu, bapaknya nggak mampu, nggak punya duit, bu belikan itu, nggak mampu, nggak punya duit. Itu adalah satu bentuk penggangguan terhadap tetangga. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita semuanya. Kemudian Nabi menyatakan, kalau kamu itu membuat kuah, maka jangan kamu ganggu tetangga kamu dengan bau daripada makanan lezat kamu. Ambilkan juga, kirim kepada tetangga kamu supaya juga merasakan bersama. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur kita cara bermasyarakat, hidup bertetangga tadi itu. Demi Allah, kata Habib tadi ini, ini adalah ajaran Nabi, dan ini kita melakukan adalah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kamu katakan aku cinta, kalau tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kamu itu bisa berarti bualan loh. Karena itu yang baik terhadap bertetangga, inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لقد تذكرت كثيرا من الأحباب الذين جاءوا إلى أندونيسيا وفتح الله عليهم، من أهل حضرموت ومن السادة العلويين بالذات. والله يا إخوان، لقد كان من حرصهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد كان بعضهم إذا استطاع أن يشتري ثيابا للأطفال لجيرانه اشترى لأولاده، فإن لم يجد إلا لولده والله يترك ولده بدون ثياب، يقول لا يمكن أن يخرج ولدي بثياب جديدة وأولاد جيراني جواري ولا يخرجون بثياب جديدة. بل إن الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس ينادي رضي الله عنه أولاد الجيران كل يوم وأهلهم، يقول أنتم مسؤولون بالله، من كان ما عنده عشاء يجي البيت حقي، البيت فيه ما شاء الله متسر تجوه، ما عاد باجي. أنهم قالوا تعبناك، فاستحوا كانوا يخفؤون جوعهم، حتى أن بعضهم من شدة حيائه كان يعمل النار وما يفور من أجل ظن الحبيب أن لديهم عشاء وليس لديهم عشاء، فيذهب الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس في اليوم الثاني ويدعو أبنائهم، يقول إيش العشاء البارح؟ قالوا لا ما عشاء إلا ما يفور. فقام يبكي ويصيح ويدعوهم ويقول لا أسامحكم أمام الله عز وجل، هذا بيتي بيتكم وأكلي لكم جميعا. هؤلاء السادة الذين فتح الله عليهم في اندونيسيا وضرارهم إلى هذا اليوم. Kami mengingat bagaimana cerita daripada orang-orang yang cinta kepada Nabi, yang membawa ajaran Islam ke Indonesia dan juga yang ada di Hadramaut. Kita lihat bagaimana cerita mereka. Sampai di antara mereka, para sadah, para habaib, para ulama, para tokoh tadi itu, mereka tidak mau membelikan untuk hari raya pakaian baru anaknya, kalau tidak mampu membelikan juga untuk anak-anak tetangganya. Dia tidak mau, tidak mungkin saya akan menjadikan anakku dengan berpakaian baru, kemudian anak-anak tetanggaku pakaiannya pakaian biasa, aku akan dipertanggungjawabkan nanti dari kiamat. Dia harus pakai pakaian yang lama. Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau ngumpulkan tetangga-tetangganya semuanya, demi Allah kamu nanti akan menuntut aku nanti di hari kiamat, dan kamu juga akan aku tuntut lo nanti di hari kiamat. Kalau kamu belum makan di rumahku, ada makanan, makan di rumahku. Rumahku adalah rumahmu, makanan yang dalam rumahku adalah untukmu juga, kata mereka. Sampai tetangganya, memang orang tidak mau minta-minta, sampai di antara mereka karena malu mau nutupi kekurangannya, masak air supaya asapnya tadi itu keluar dari rumahnya, dan disangka mereka sudah makan. Kemudian Al-Habib ini sering tanya, makan apa tadi malam? Karena mereka tetangganya dalam keadaan miskin, mereka semuanya. Banyak yang miskin gitu. Makan apa tadi malam? Tidak makan, cuma kita masak air aja supaya Habib tidak kepikiran dengan saya. Marah, wallahi aku tidak ridho, kata dia. Aku tidak ridho kalau kamu itu dalam keadaan kelaparan tadi malam. Yang ada di rumahku juga harus kamu rasakan, makanan di rumahku juga untuk kamu, bukan untuk keluargaku saja, kata dia. Dan kamu akan saya tuntut nanti dari kiamat kalau kamu mengulangi perbuatan ini lagi. Tuh lihat bagaimana mereka tadi itu perhatian terhadap tetangga. Warahmati lil yatim ya Mu'adz, al yatim alladhi faqada abah. الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطى وساما كبيرا لمن يكفل اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني يرافق الحبيب صلى الله عليه وسلم. من منا يسأل عن الأيتام؟ اسأل نفسك، هل سألت هذا الشهر؟ هل دخل إلى بيتك يتيم؟ هل أعطيت يتيما؟ هل كفلت بنفقة يتيم؟ هل مسحت على رأس اليتيم وأفرحته؟ إن هذه أخلاق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فما نصيبك منها يا أخ الإسلام؟ Wasiat berikutnya Nabi kepada Mu'ad, ar-rahma lil yatim, rahmat terhadap anak yatim. Tahukah kamu kasih sayang terhadap yatim itu akan mendapatkan satu ganjaran yang luar biasa? Nabi berkata, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari ini dekatnya nanti di hari kiamat. Inilah sifatnya Rasulullah, inilah sifat keluarga Nabi, inilah sifat orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah anak yatim yang ada di rumah kamu yang kamu pelihara, yang kamu kasihi? Adakah kamu pergi terhadap anak-anak yatim yang kamu perhatikan keadaannya? Adakah di antara kamu yang masih mengusap kepala anak yatim, cinta kepada anak yatim? Ini adalah bentuk cinta kepada Nabi. Nabi cinta terhadap anak yatim, berhadian terhadap anak yatim. Ikuti ini sifat jika kamu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. ولين الكلام يا معاذ لين الكلام أن تخاطب الناس بتواضع لا تخرج الكلام الذي يحرجهم أو يجرحهم بعض الكلام كأنه خنجر يطعن به فالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ ويعلمنا جميعا كيف نتخاطب مع بعضنا البعض سواء كنا في حالة الضحك أو في حالة حتى الحزن لأن بعض الناس إذا حزن أو غضب تخرج منه ألفاظ ربما حتى مكفرة والعياذ بالله عز وجل واسمعوا بعد أن يشرح الحبيب توفيق لكم هذه المقدمة سأمر بكم على الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم كان فيه غاضبا كيف كانت معاملته للآخرين. Pesan yang berikutnya Nabi kepada Mu'ad walinil kalam ucapan yang lemah lembut. Pikirkan sebelum kamu berbicara. Kadang-kadang orang karena emosi ucapannya tadi itu bagaikan khanjar, bagaikan linggis atau bagaikan panah yang ditusukkan ke hati manusia. Sangat menyinggung. Tidak demikian. Ucapkan kalimat yang lembut terhadap manusia. Jangan kamu menjadi orang yang kasar dalam berbicara. Sebentar lagi saya akan ceritakan bagaimana sikap Rasulullah. Ketika marah pun tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai menyinggung. Itu adalah penting. Karena itu dalam berbicara, bicaralah yang sopan, bicaralah yang bagus, bicara yang penuh dengan lemah lembut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm min al-ayyam ghadiban huwa aktsaru ghadabihi lillahi azza wajal. Ma ghadabu li nafsihi, ghadabu lillah. Fa dhahara al-ghadabu ala wajhihi wa ihmarra wajhuhu. وكان هناك الصحابة استحيوا منه لكن كان بينهم أعرابي والأعراب هؤلاء أكثر جرأة من غيرهم فقال الأعرابي لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أجلس حتى يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قالوا يا رجل يا رجل اتق الله الحبيب غاضب قال والله لن أجلس حتى يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمهم هذه أولا. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi marah. Dan Nabi tidak pernah marah karena hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi marah, tampak sekali ada di wajahnya merah. Dan ketika itu sahabat takut karena bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi marah, tapi ada seorang Arabi, seorang hidup yang ada di pelosok, dia berdiri. Dia menyatakan, "Demi Allah, itu suruh duduk, duduk." Nabi lagi marah. Demi Allah, aku enggak duduk sampai Rasulullah sekarang tertawa. Aku tidak akan duduk sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Qala al-Arabi yukhatib Rasulullah, ya Rasulullah. Sami'na anna al-Masih ad-Dajjal ya'ti wa ma'ahu al-Farid. Al-Farid hadha huwa al-lahm, al-khubz al-makhlut bil-lahm. Idza ma al-khubz takhlituhu bi-lahm fa dhaka amanatillah al-Farid. الثريد هذا أول من هشم الثريد سيدنا هاشم ابن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أيام المجاعة الناس لا يموت جوع هو يخرج يذبح من النوق الأبكار عمر اسمه عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون جياع اسمه هاشم يا رسول الله يا ذو الأعرابي بلغنا أن المسيح الدجال يأتي ومعه الثريد فبأبي أنت وأمي يا رسول الله أتراني أترك ثريده فأموت هزالا وأهلك أم أضرب من ثريده فإذا تضلعت شيبعا آمنت بالله وكفرت به فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال له لا سيغنيك الله بما يغني به المؤمنين نزل الرسول من غضبه وتلطف بكلامه وهو في حالة غضب من البشريات هذه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Kemudian si Arabi tadi itu berkata, ya Rasulullah, engkau menerangkan tentang Masih Dajjal yang mengajak manusia untuk kafir. Dajjal itu katanya membawa tharid. Tharid itu daging yang dicampur dengan roti. Itu namanya tharid. Ya. Jadi itu tharid namanya. Itu bakal datang bawa tharid bagi-bagi kepada orang yang beriman. Gimana? Arabi ini sering lapar, orangnya miskin-miskin Arabi ini. Gimana kalau sekarang aku dalam keadaan lapar ya Rasul? Saat itu Dajjal lagi membagi-bagi tsarid makanan dari itu. Aku lapar. Apakah aku tetap pertahankan iman kemudian sampai mati kelaparan, atau aku makan tapi aku tetap kafir loh sama dia? Gimana ya Rasul? Nabi dalam keadaan marah ditanya, tanyaannya kok konyol gitu. Akhirnya Nabi tertawa juga akhirnya saat itu. Redah marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi berkata kepada si Arabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak Arabi, kalau kamu itu beriman, kamu akan dicukupkan oleh Allah, tidak akan menjadi kelaparan sehingga butuh dengan makanan si Dajjal tadi itu. Tetap aja beriman, kamu tidak akan mati kelaparan karena Allah akan mencukupi nanti daripada yang dibawa oleh si Dajjal tadi itu. Akhirnya redah marah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فكيف انت في حاله الغضب يعني لابد ان تتخلق باخلاق رسول الله. لم يبقى لدي الا دقيقتين وهناك نحو السبع وصايا، لكني ساذكر واحده ضروريه قبل ان اصل الى الثانيه والعشرين. واوصيك يا معاذ ان تحدث لكل ذنب توبه، السر بالسر والعلانيه بالعلانيه، يعلم الحبيب معاذ ويعلمكم ويعلمني، اذا وقعت في الخطا في النظر الحرام في اي شيء تب توبه صادقه مع الله في الحال، كما احدثت الذنب احدث التوبه، فان كانت سرا الذنب كان سرا تب الى الله سرا، وان كان علانيه تب الى الله علانيه. نسال الله ان يقبلنا واياكم على ما فينا ويلترقي من الحبيب ثم يختمها بالدعوات. Terakhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menjadi orang yang luput daripada bertobat. Sungguhlah bertobat tadi itu adalah jadikan satu kebutuhan kamu. Setiap kamu melakukan kesalahan, bahkan tidak melakukan kesalahan, jadilah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita. Amin ya rabbal alamin.